بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan bab al-mubadarah ilal khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan atau bersegera dalam kebaikan. Sampai kita pada hadis yang kelima dalam bab ini, yaitu hadis an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhadha sayfan يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. Disebutkan dalam hadis yang kelima dalam bab al-mubadarah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil sebuah pedang pada perang Uhud dan kemudian berkata, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau membawa dariku pedang ini? Siapa yang mau mengambil pedangku ini? Fabasatu aydihum, maka mereka semua menjulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata ana. Masing-masing orang ketika itu mengangkat tangannya dan berkata saya. Qala faman ya'khudhu bihaqqih? Nabi mengulangi pertanyaannya dengan lebih jelas. May ya'khudhu bihaqqihi? Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Dengan menunaikan haknya. Maka yang lain pun mundur karena khawatir dengan haknya. Bisa jadi hak yang harus ditunaikan terhadap pedang tersebut adalah tanggung jawab yang berat. Fa'ahjamal qawm, maka kaum tadi semuanya mengurungkan niatnya kecuali Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ana akhudhu bihaqqi, aku ya Rasulullah sallam yang akan mengambilnya dengan haknya. Fa falaqal qauma hamal musyrikin rawahu Muslim. Maka Abu Dujana mengambil pedang tersebut dan dia mengayunkan pedangnya sehingga membelah pasukan kaum musyrikin. Membelah, demikian banyaknya kaum musyrikin seakan-akan satu kesatuan. Kemudian dibelah dengan Abu Dujana dan pedangnya yang diayunkan ke sana kemari radhiyallahu taala anhu. Abu Dujana namanya adalah Sammak Ibnu Kharsyah. Mungkin ada yang bertanya, kalau Abu Dujana bukankah itu namanya? Bukan, barakallahu fikum. Karena di dalam bahasa Arab atau kebiasaan orang-orang Arab ada nama, ada kunyah. Kalau kunyah itu dikaitkan dengan anaknya atau dikaitkan dengan bapaknya. Kalau dikaitkan dengan anaknya, maka dikatakan dengan julukan Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Kalau dikaitkan dengan bapaknya berarti Ibnu Fulan, Ibnu Fulan, Ibnu Fulan. Tetapi itu bukan nama, itu kunyah. Bapaknya si Fulan atau anaknya si Fulan. Demikian pula Abu Dujana. Abu Dujana kunyahnya. Namanya Sammak Ibni Kharsyah. Adapun kalimat ahjamal qawm, yakni kaum tersebut tawakofu, berhenti dan mundur, tidak jadi menyatakan ana, aku ya Rasulullah, tapi ketika dikatakan bihaqqi, dengan haknya, semuanya mundur. Karena harus menunaikan haknya pedang tersebut. Ikhwanu lina azakumullah. Adapun falaka, disebutkan dalam hadis tadi kalimat falaka, maknanya syakko. Yani membelah pasukan kaum musyrikin. Artinya dia maju sampai pasukan kaum musyrikin itu terpisah ke kanan dan ke kiri. Ke kanan Abu Dujana dan ke kirinya Abu Dujana. Sehingga seakan-akan pasukan tersebut robek. Ini demikian kehebatan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga berkait dengan apa yang sedang kita bahas dalam bab. Yaitu berlomba-lomba dengan kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mengambil pedangku ini, mereka semua menyatakan ana ya Rasulullah. Semua ingin berjuang fisabilillah, semuanya ingin berperang fisabilillah. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyatakan man ya'khudhu bihaqqi, siapa yang mengambil dengan haknya, maka mereka khawatir kalau hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan akan berat. Maka baru mereka mengurungkan niatnya kecuali Abu Dujana. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mereka ini menunaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bahas, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Artinya bersaing. Masing-masing ingin melakukan kebaikan. Maka Rasulullah SAW ketika menawarkan, mereka semua mengangkat tangannya dan berkata, ana ya Rasulullah. Ikhwanifiddina azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka-mereka yang berjuang fi sabilih. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka nilai yang sangat tinggi. Karena yang namanya jihad fi sabilillah adalah amalan khair, amalan kebaikan yang paling tingginya. Dijuluki dengan darwatu sanamil islam. Darwatu sanam al-islam. Puncak tertingginya agama. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, awalamma asabatkum musibatun, qad asabtum mitlaiha qultum anna hadha, qala huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian tertimpa musibah atau luka, sesungguhnya mereka pun sama tertimpa luka. Apakah kemudian kalian bertanya, dari mana ini sebabnya? Katakan, hadza min indi anfusikum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah kasus perang Uhud. Ketika sudah Allah berikan sedikit kemenangan, kemudian terjadilah fitnah yang terjadi, yaitu turunnya pasukan panah dari bukit yang dikatakan bukit rumah. Kemudian kaum musyrikin berputar, menyerang dari belakang, tentunya pasukan berkudanya, sedangkan pasukan yang lainnya berbalik, menyerang, pasukan berkudanya menyerang dari belakang, maka terjadilah kekacauan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa afdahum, wa ghafarallahu lahum, dan Allah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Afallahu anhum. Allah memaafkan mereka. Asyahid barakallahu fikum. Ketika dalam keadaan genting, ketika Rasulullah SAW terjatuh dan giginya patah, bukan dari akarnya, patah sedikit. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan terkena di pipinya lemparan batu, berdarah. Yang menjadi tameng hidup Rasulullah SAW adalah Abu Dujana tadi, radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikatakan dengan tameng hidup Rasulullah SAW. karena beliaulah yang menghalangi semua orang yang akan mendekati Rasulullah SAW. Dia akan lawan dengan sebisa-bisanya dengan pedang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penunaian hak dari pedang tersebut. Penunaian hak dari pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah menggunakannya untuk membela agama Allah dan menggunakannya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sangat jelas kaitannya hadis ini dengan bab, yaitu berlomba-lomba, bersaing, bersegera dalam kebaikan. Bukan hanya dalam masalah pedang Rasulullah SAW mereka berlomba-lomba. Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian tahu keutamaan shaf pertama, dan kalau kalian tahu keutamaan adzan, niscaya kalian akan bertikai atau niscaya kalian akan bersaing, niscaya kalian akan berundi untuk mendapatkannya. Disuruh untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam saf pertama, berlomba-lomba dalam adzan, berlomba-lomba dalam sekian kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.